coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu. Tahukah kamu apa yang

tak bisa ku coba melupakanmu. Mengapa kau buat luka hatiku? Sekian lama aku menunggu kasih. Cintamu.

to torrent mine pay yan to lop lao pay yan to leak lao tai ge yang me cloud actor e cran pay yan to yut pack pay yan to yut back the man yak nak to yut back in pay yan in any time wrong the gone oi time tip time and poor time do a time rao time wrong the gone ow tip me yao dai ta me rak kun un dai chen me me kun Hanya satu pilihan.

Inilah akhir kisahku,

tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktuku putar, kan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cinta. Aku Tuhan, dia bukan milikku. Tak pernah mengungkap

sinar cinta mati. Arti merindu selalu

Jungle.